Mitra bisnis, ada sebuah latihan yang menarik. Cobalah Anda ambil sebuah kertas. Anda tulis 10 orang yang menurut Anda adalah orang yang terpenting yang menjadi sahabat Anda. Lalu Anda lihat dari 10 orang itu, berapa nomor teleponnya Anda hafal enggak? Apa emailnya Anda tahu enggak? Ya. Dan apa yang bisa Anda berikan kepada mereka? Bukan apa yang bisa Anda minta dari mereka ya. Anda tentu mengenal orang itu merasa penting karena Anda membutuhkan dia. Tapi yang harus Anda tulis adalah apa yang dapat Anda berikan kepada dia. Lalu Anda harus berpikir, apakah sudah saya connect 10 orang yang penting dalam kehidupan saya untuk membawa kesuksesan buat saya ini? Bulan terakhir ini, berapa lama Anda connect dia? Sudahkah Anda telpon? Apakah sudah Anda ajak mereka makan siang bersama? Atau sudah say hello? Orang yang terpenting bukan orang yang terdekat dengan Anda. Jadi ada beda ya. Orang yang penting buat Anda dan orang yang dekat dengan Anda. Dekat mungkin karena dia bekerja di sebelah Anda tiap hari bertemu. Atau mungkin adalah orang yang kebetulan supir Anda. Misalkan saya minta maaf menyetirkan Anda tiap hari dekat. Tahu, bisa ngobrol. Tapi Anda tidak butuh dia gitu ya. Nah, Anda lihat siapa orang penting dalam kehidupan kesuksesan Anda. List 10 yang terpenting menurut Anda. Lalu Anda tanya, apa yang sudah saya lakukan buat mereka? Kapan terakhir saya bicara dengan mereka? Apa yang dapat saya berikan kepada mereka? Karena kalau Anda bisa memberi sesuatu kepada mereka, maka niscaya ketika Anda butuh sesuatu dari mereka, karena mereka Anda anggap penting, maka mereka akan mengembalikan pemberian Anda. Dan itu akan membawa kesuksesan kepada Anda. Kita harus berpikir, strategi apa yang dapat saya lakukan supaya saya dapat mempertahankan ke 10 orang ini dengan baik. Nah, mitra bisnis, setelah Anda melakukan 10 orang yang terbaik, yang terpenting dalam koneksi Anda, coba Anda pikirkan, 3 orang baru siapa yang ingin saya kenal dan ingin saya buat sebagai sahabat karena saya butuh orang itu. Dan apa yang akan saya lakukan supaya saya dapat memberi sesuatu value atau nilai atau sesuatu apapun ya, kepada ketiga orang ini. Sehingga orang ini ketika nanti saya kenali, mereka butuh saya dan mereka akan merasa beruntung karena kenal dengan saya. Jadi bukan sekedar saya mintai pendapat, mintai keuangan, minta bantuan, minta informasi. Tetapi apa yang dapat saya berikan kepada tiga orang yang ingin saya kenal di bulan ini. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.